قولهم سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آل para sebagian ulama seperti dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu, kalimat sanafruh ini adalah wa'id min Allah taala lil'ibad, ancaman dari Allah subhanahu wa taala. Ada sesuatu pun yang membuat Allah tersibukkan, ini peringatan bagi seluruh manusia bahwa istilahnya kalau kita bahasa kita, tunggulah kalian, akan saya selesaikan urusan kalian. Ini semacam ini bagi apa namanya, di Allah menyatakan seperti ini sebagai ancaman untuk manusia dan jin. Sanafrugu lakum ayyuhas saqalan, dinamakan mereka saqalan. Ada yang menukilkan bahwa maknanya saqalan seperti Al-Qurtubi menukil dari Ja'far Shadiq rahimahullah, maknanya adalah musqalan bidzunub, keberatan dosa. Ada juga yang mengatakan ini saqalan ini seperti dalam ayat surat Az-Zilzal itu. Ya. Jika zulzilat al-ardu zilzalaha wa akhrajat al-ardu asqalaha, ini beratnya bumi menampung apa yang membuat dan ahya ini dua makhluk jin dan manusia. Ada pula yang menyatakan safalan kena disebabkan mereka taklif, beratnya mereka di besarnya urusan manusia dan jin dibandingkan dengan apa yang ada di muka bumi. Ya, selain mereka, karena adanya taklif tugas-tugas syariat yang Allah bebankan kepada mereka. Nah, qala aisa nafrughu li hisabikum, ini makna yang lain juga sebagai ya terkandung sebagai ancaman, peringatan bagi umat manusia. Li hisabikum wa mujazatikum bi amalikum allati amiltumuha fi darid dunya. Qala qawluhu ya ma'asyar al-jinni wal-insi yang istafa'atum an tanfudhu min aqtari samawati wal-ard fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Ini di yaumil mahsyar, dalam keadaan kata para ulama manusia diletakkan di yaumil mahsyar di bumi yang telah ditukar oleh Allah dengan bumi yang lain yang datar, tidak ada yang tinggi, tidak ada yang rendahnya, dalam keadaan malaikat bersaf-saf, dikatakan sabun suhuf, tujuh saf dari tujuh langit. Jadi masing-masing penghuni langit, penghuni langit, malaikat-malaikat itu berbaris mengepung seluruh manusia dan jin yang di sedang menunggu persidangan. Walah Allah mengancam, mengingatkan kepada umat manusia dan jin ketika itu. Walah idza jama'ahumullahu fi mauqifil qiyamah, ketika Allah mengumpulkan mereka di padang penantian di hari kiamat nanti. Akhbarahum bi ajzihim wa dha'fihim, Allah mengabarkan tentang kelemahan mereka, menampakkan kepada mereka tentang ketidakmampuan mereka, kelemahan mereka. Wa kamali sultanihi, dan menampakkan kepada manusia kesempurnaan kekuasaan Allah. Wa nufudhi masyiatihi wa qudratihi, dan berlakunya masyiah dan kontrat Allah, tidak ada yang menghalangi, tidak ada yang mencegah. Faqala mu'jizan lahum, Allah berfirman menunjukkan yakni kelemahan mereka. Ya ma'asyaral jinni wal ins ini istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard ay tajiduna manfadan wa maslakan, kalau kamu dapati bisa jalan, ada jalan tembus, ada jalan untuk melarikan diri. Takhrujuna bihi an mulkillahi wa sultani, kamu bisa keluar dengan jalan tersebut dari kepemilikan Allah, dari kerajaan Allah, dari kekuasaan Allah. Fanfudu, lakukan, tembuslah, masukilah jalan tersebut. La tanfuduna illa bisultan, dan tidaklah kamu bisa menembusnya kecuali dengan kekuasaan, dengan izin Allah, dengan perintah tadi, dengan ketetapan dari Allah. Ai la takhrujuna anhu illa bi quwwatin wa tasallutin minkum. Ya, ini semua dengan ketentuan Allah kalau memang ada. Artinya kalau ini mereka mampu, ya itu pun juga dengan kekuasaan Allah. La takhrujuna anhu illa bi quwwah. Kamu tidak akan bisa keluar dari kepemilikan dan kekuasaan Allah illa bi quwwatin wa tasallut, kecuali dengan kekuatan dan tasallut minkum, kekuasaan kamu. Wa kamal qudratih, kecuali dengan kekuatan kamu yang sempurna. Wa anna lahum dzalik, dan itu tidak mungkin bagi mereka, sama sekali tidak akan mungkin. Nah, yang apa tadi disebutkan illa bi amrin, yakni illa bi amrillah, kalau ini menurut sebagian tafsir ulama di sultan, yakni illa bi amrin minallah, kecuali dengan perintah atau ketetapan dari Allah. Wa hum la yamlikuna li anfusihim naf'an wala dharra. Nah, padahal mereka sendiri dalam keadaan mereka tidak kuasa untuk menghidupkan, untuk memberikan manfaat dan mudarat untuk diri mereka. Wala mautan wala hayatan, tidak kuasa menghidupkan, mematikan dan menghidupkan. Wala nusyura, tidak pula mampu untuk menghidupkan kembali, mengembalikan, mengumpulkan manusia ataupun mengumpulkan semua yang tadinya mati. Fa fi dzalikal mauqif, nah, di padang mauqif tersebut, la yatakallamu ahadun illa bi'idni, wala tasma'u illa hamsa. Tidak ada yang bisa bicara satu pun kecuali dengan izin Allah. Wala tasma'u illa hamsa, dan tidak ada pula yang bisa mendengar kecuali bisikan, atau la tasma' illa hamsa. Tidak ada yang bisa mendengar, tidak ada yang terdengar suara apapun kecuali bisik-bisik. Nah, wa fi dzalikal mauqif yastawi al-muluk wal mamalik. Di mana mauqif tersebut sama kedudukan manusia, semuanya sama, raja dengan mamaliknya, pemilik dengan yang dimilikinya, majikan dengan budaknya, ru'asa wal ma'usin, orang-orang pemimpin dengan yang dipimpinnya, wal aghnia wal fuqara, orang-orang kaya dengan orang-orang miskinnya, sama. Nah, qala qawlu thumma dzakara ma adalahum fi dzalika al-mawqifil 'adzim. Kemudian Allah menyebutkan tentang keadaan di mawqif yang sangat dahsyat tersebut. Yursalu 'alaikum mashwadun min narin wa nuhasun fala tantasirun. Kata sebagian nafsir. Nah, setelah menyebutkan ayat-ayat ini, famfudu la tanfuduna illa bi sultan fa bi ayyi ala'i rabbikum tukadzibun. Kemudian kalaupun kamu mampu ingin bisa keluar, itu kalian akan dikirimkan, dilepaskan kepada kalian syuwadun minna. Yursalu alaikumah syuwadun minna. Ini juga sebagai ancaman. Kalaupun misalnya kamu berusaha untuk menembus keluar dari kekuasaan Allah, kamu akan dikejar dengan syuwadun minna. Wa nuhasun falatan tasiran. Nuhas. Sehingga dan kamu tidak akan mungkin bisa lolos, bisa menyelamatkan diri, bisa menolong dirimu. Fabi ayya ala rabbikuma tukadziban. Yursalu alaikuma lahbun safin minan nar. Jadi syu'ab min nar itu yakni lahab, nyala api yang tidak bercampur dengan asap. Wa nuhas, ini yang bercampur dengan asap. Nuhas wa huwa lahab alladhi qad khalatahu ad-duhan. Kalau syuab itu yang lahap tapi tidak ada campuran dengan asap. Kalau nuhas itu yang bercampur dengan asap, ada asapnya. Wal makna anna hadaini al-amrayni al-fadhi'ain. Yang penting dari makna dari kedua ayat ini, dari kalimat ini. Nah, anna hadaini al-amrayni al-fadhi'ain. Dua hal yang mengerikan ini, syuab min nar wa nuhas, yursalani alaikuma biya ma'asyara jin wal ins, dilepaskan, dikirimkan kepada kamu wahai manusia dan jin, yuhitani bikuma falatan tasuran, mengepung kamu semuanya, mengelilingi kamu semuanya sehingga kamu tidak akan bisa menyelamatkan diri, menolong diri kamu sendiri. La yunasiru min anfusikum, tidak ada yang bisa menolong, melepaskan kamu dari diri, hanya menyelamatkan diri kamu sendiri. Wala yuhadu binasri yang surukum wala yunab wala bihadin yang surukum min dunillah, dan tidak pula ada satupun yang bisa menolong kamu, melepaskan kamu, menyelamatkan kamu dari Allah selain Allah. Walamma kana takhwifuhu li ibadihi ni'matan. Ketika takhwif ini, ancaman dan peringatan ini untuk hamba-hambanya itu sebagai nikmat dari Allah. Nikmat bagi orang-orang yang tentunya beriman, yang mereka punya khasyah kepada Allah. Seperti yang kata Allah, saya dzakar mayakhsha. Peringatan-peringatan itu akan diambil, akan diperhatikan apa namanya, diambil manfaatnya, faedahnya, menjadi teringat, kemudian menjadi apa namanya, terperbaiki dirinya. Sehingga itu peringatan-peringatan kalimat-kalimat yang seperti ini menjadi nikmat bagi orang-orang yang beriman, bahkan juga sebetulnya nikmat bagi seluruh manusia, mereka disadarkan, diingatkan. Nah, tapi yang bisa mengambil manfaat adalah orang-orang yang mukmin. Nah, hal ini adalah nikmat Allah kepada hamba-hambanya alaihim wa sautan, juga sekaligus sautan yasukuhum bihi ila a'la matalib, cambuk yang sebetulnya menggiring mereka kepada hatinya ini, cita-cita atau tujuan-tujuan yang tertinggi. Tentunya apa bagi orang-orang yang beriman, betul-betul nikmat karunia dari Allah, mereka mampu untuk mengambil pelajaran dari peringatan ancaman-ancaman tersebut. Wa asyrafal mawahib, dan keanugerah-anugerah yang mulia, yang agung. Imtanna alaihim, yang Allah karuniakan kepada mereka. Faqala fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nah, jadi ini kalimat-kalimat ini dalam setiap penggalannya itu sebetulnya ada makna yang sesuai, ya. Termasuk mungkin juga dalam ayat yang sebelumnya, sanafrughu lakum ayyuhas saqalan fa bi ayyi ala'i rabbikum tukadziban, walaupun itu maknanya sebagai ancaman, peringatan, tapi itu adalah mungkin digabungkan oleh beliau di sini, yaitu sebagai nikmat dari Allah Subhanahu wa taala untuk hamba-hambanya, supaya mereka bersiap, supaya mereka berhenti dari kekufurannya, dari kemaksiatannya, dari kelalaiannya, dari kejahilannya, dan juga mendorong mereka untuk yakni apa namanya, bersegera ila alal matalib, ila asrafil mawahib. Qala fa idan syaqqatis sama' ay yaumul qiyamah, apabila langit terbelah, min syiddati al ahwal wa kasratil bilbal. Nah, ketika langit itu terpecah, terbelah karena dahsyatnya kengerian dan juga banyaknya bilbal, yakni artinya keresahan, kegelisahan dan ketakutan, wa taraduful aujal, berturut-turutnya, bertubi-tubinya rasa takut yang mendera manusia ketika itu, fan khasafat syamsuha, hilang cahaya mataharinya, wa qamaruha, dan bulannya, wa antasarat nujumuha, dan berserakan, jatuh, berguguran bintang-bintangnya. Fakanat, akhirnya langit tersebut, min syiddatil khauf, karena besarnya, hebatnya rasa takut, wal inzi'aj, juga kegoncangan yang kegemparan yang terjadi ketika itu, wardatan kabihan, langit itu saking dahsyatnya itu terbelah, pecah, sampai kemudian tadub, larut, meleleh. Nah, sehingga menimbulkan warna merah kadihan, ya, seperti minyak. Nah, minyak yang mengalir. Ini katakan para ulama, dia ini hancur, lebur, kemudian dia seperti apa namanya, karena apa namanya, jasadnya sampai menjadi mereka seperti berwarna merah dan kemudian mencair seperti leleh, seperti minyak. Aikanat kalmuhli warrasas almudab wanaku. Ini seperti sesuatu yang mendidih, ya, sesuatu yang mendidih, warrasas. Ini apa namanya, timah atau cairan-cairan yang panas, almudab yang meleleh, wanahwihi, dan yang sejenis itu. Saking dahsyatnya. Fami ayyala yarabbikum matukadibana. Ancaman-ancaman yang seperti ini mengingatkan kamu, wahai manusia dan jin, maka nikmat Allah yang mana yang kamu dustakan. Artinya seperti ini, seperti yang diancamkan, apa, diterangkan oleh beliau dan di atas tadi, walamma takhwifuhu li ibadihi ni'matan, maka diingatkanlah Allah Subhanahu wa taala. Qala fa yawma idzin la yus'alu an dhanbihi insun wala jan. Nah, pada hari itu tidak lagi ditanya tentang dosa-dosanya manusia dan jin. Ai su'al isti'lami bima waqa. Jadi pertanyaannya bukan lagi pertanyaan untuk mencari tahu tentang apa yang terjadi. Tapi apa pertanyaannya itu pertanyaan takrir. pertanyaan takrir. Jadi bukan Allah tidak tahu, karena semua sudah tercatat dan Allah sudah menyatakan ahsahullah, tapi manusia wanasuh. Allah mencatat semuanya dengan rinci dan detail, dan kemudian naam dijaga, disimpan, dipelihara oleh Allah catatan-catatan tersebut. Sementara manusia ahsuhu, yani mereka nasuhu, mereka melupakannya. Li'annahu ta'ala alimul ghaib wa syahadah wal madhi wal mustaqbal. Karena Allah subhanahu wa ta'ala maha mengetahui perkara gaib yang nyata, yang telah lalu dan yang akan datang. Wa yuridu an yujazi al-ibada bima 'alimahu min ahwalihi. Dan Allah ingin membalas, memberikan balasan kepada manusia dengan apa yang telah dia ketahui dari keadaan-keadaan mereka. Ini menunjukkan pula keadilan Allah. Dan Allah maha detail, maha teliti. Allah tidak, kalau misalnya Allah ingin menyelesaikan urusan itu dalam sekejap mata, itu adalah perkara yang sangat mudah bagi Allah. Tapi Allah mengumpulkan semua, kata para ulama, Allah ingin menunjukkan kepada kita betapa adilnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ada orang-orang yang kita pahami mungkin bagi kita, ini ada yang istilahnya mati penasaran. Ya, dia belum dapatkan dunia dan, atau tertindas, terdolimi selama di dunia. Ada yang dia merasa-merasa melihat orang-orang yang berkecukupan tetapi kafir, kok seperti itu mereka dapatkan? Sepertinya berkuasa, sepertinya menang. Nah, ini Allah kumpulkan semuanya untuk menunjukkan kekuasaan Allah. Hukum Allah tidak ada yang bisa menghalangi dan tidak ada yang bisa mengelak. Wa qad ja'ala li ahli al-khairi wasyarr yaumul qiyamah alamat ya'rifuna biha. Dan telah Allah jadikan untuk orang-orang yang baik, ahli al-khair wasyarr, nah, pada hari kiamat nanti tanda yu'rafuna biha, yang mereka bisa dikenal. Banyak tanda-tandanya. Yauma tabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Seperti dalam ayat yang kama qala ta'ala, yauma tabyaddu wujuhun wa taswaddu wujuh. Ada hari itu, ada wajah yang putih berseri, nadhiratun, nadhirah, bercahaya, ila rabbiha nadhirah, wa nasu wa wujuhun taswad, wa taswaddu wujuh. Ada wajah-wajah yang hitam, tarhaquhum dhillah, diselimuti oleh kehinaan dan rendahan, khashi'atun absaruhum, tarhaquhum dhillah, mata-mata mereka tertunduk, tidak berani mengangkat kepalanya. Wa qala huna, dan di sini Allah SWT berfirman, yu'raful mujrimuna bi simahum fa yu'khadhu bin nawasi wal aqdam. Diketahui, dikenal pada waktu itu, pada hari itu, orang-orang yang mujrim dengan tanda-tanda mereka, maka ditambil, pegang ubun-ubun dan kaki-kaki mereka. Qala fa yu'khadhu bin nawasi al-mujrimina wa aqdam. Diambil, dipegang ubun-ubun orang-orang yang jahat, orang-orang yang kufur, dan kaki-kaki mereka. Fayulqauna fi finnari wa yushabuna fiha. Mereka dilemparkan, dijungkirkan, diseret dengan di atas muka-muka mereka, lalu dilemparkan ke dalam neraka. Diseret di atas muka tersebut, kemudian dilemparkan ke dalam neraka. Wa innama yas'aluhum ta'ala su'ala tawbih. Ada ini terhadap mereka, orang-orang kufur ini, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, su'al tawbih. Wa taqrir, dan takrir, penegasan, bukan artinya mencari tahu apakah betul ini sebagai pertanyaan, artinya karena ketidaktahuan, tidak, tapi pertanyaan sifatnya cuma kalau apa kita katakan mungkin semacam interogasi, ya, untuk menuntut dia menjawab iya, mengaku. Takrirun bima waqa'a minhum, menegaskan apa yang terjadi dari mereka, yang muncul dari perbuatan-perbuatan mereka. Wa huwa a'lamu bihi minhum, dan padahal dia maha mengetahui apa yang terjadi dari mereka. Walakinnahu ta'ala yuridu an tadhhara lil khalq hujjatuhu al-balighah. Tapi Allah subhanahu wa ta'ala dengan mengumpulkan seluruh makhluknya, bahkan ditanya mereka satu persatu, itu untuk menampakkan kepada manusia hujjahnya yang sempurna. Wa hikmatuhul jalilah, dan hikmahnya yang sangat agung. Qala qawluhu hadihi jahannam allati yukadzibu biha al-mujrimun yatufuna bainaha wa baina hamimin ali fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Ay yuqalu lil mukadzibin bil wa'd wal wa'id hina tas'uru hina tus'aru al-jahim atau tas'uru al-jahim. Dikatakan kepada orang-orang yang mendustakan janji-janji Allah, mengingkari ancaman-ancaman Allah, ketika nyala jahannam neraka jahim itu dinyalakan. Hadhihi jahannam allati yukadzibu biha al-mujrimun. Inilah jahannam, neraka yang dahulu didustakan oleh orang-orang yang mujrim itu. Fal yuhinhum takdzibuhum biha. Akhirnya, nah, mereka sikap pendustaan mereka itu menghinakan mereka mereka sendiri, menyebabkan mereka menjadi terhina. Waliyadzuku min adabiha, supaya mereka merasakan sebagian adabnya. Wa nakaliha wa sa'iriha wa aghlaliha, hukuman deraan-deraannya, kemudian nyalanya, juga rantai-rantai belenggu-belenggu yang ada di dalamnya. Ma huwa jazaa'u takdzibihim, semua itu adalah sebagai jaza, balasan atas sikap pendustaan mereka, ini pengingkaran mereka. Wala yatufuna biha, mereka berputar-putar di dalamnya. Ai baina atbaqil jahim walah biha, di antara tingkatan-tingkatan neraka, siksaan-siksaan yang ada di dalam neraka jahim dan nyala apinya. Wa baina hamimin, dan antara airnya panasnya. Ai ma'nya ini air-air yang sangat panas dan mendidih. Ai ma'un har jiddan, itu air yang sangat sangat panas. Qad intaha harru, artinya sudah sampai pada puncak yang sangat panas. Kalau di dunia 100 derajat Celcius itu sudah bikin melepuh. Ini panasnya itu kalau di atas api yang sedemikian itu sudah demikian rasanya sakit. Itu di dalam neraka jahanam jauh lebih lebih panas. Nah, tapi itu yang menjadi minuman-minuman penduduk neraka. Nah, wasyaribuna syurbalhim, mereka minum seperti unta-unta yang kehausan. Mereka minta, kayaknya kehausan karena panasnya. Nah, tapi minta air yang demikian dahsyat panasnya, sampai panasnya dikatakan di sini qad intaha harhu. Bukan berhenti panasnya, tapi betul-betul sampai puncak. Sampai puncak. Wa zamharir qad ishtadda barduhu, dan yang sangat dingin. Yang sangat dingin, yang luar biasa dinginnya. Dinginnya es itu ya, lebih dingin lagi. Wakor enak. Istad dabar ruhu, wakor ruhu. Mana yang bersama? Jadi sangat beku, ya, sangat sangat dingin. Fabi ayyalai robbikum la tukadzibana. Peringatan-peringatan yang ini, ancaman-ancaman demikian. Mana lagi yang membuat kamu menyesakan karunia atau nikmat, rahmat dari nikmat-nikmat dari Allah. Walam nadzakara ma yaf'alu bil mujrimin dzakara jazaa'al muttaqin al khaifin. Nah, setelah menyebutkan apa yang Allah perbuat terhadap orang-orang yang mujrim, Allah menyebutkan kemudian balasan ganjaran untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah, orang-orang yang senantiasa takut kepada Allah, orang-orang yang senantiasa menahan dirinya, karena rasa takut itu akan menahan diri mereka dari durhaka kepada Allah dan berbuat maksiat. Qala qauluhu waliman khafa maqama rabbih jannatan. Untuk orang-orang yang ada pun untuk orang-orang yang takut kepada Rabb-nya, dan ketika dia berdiri di hadapan Allah, maka mereka mendapatkan dua surga. Fa bi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Maka nikmat Rabb-mu yang mana yang kamu dustakan? Ila akhiri as-surah. Ini sampai akhir surat, sampai tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Itu semua adalah tentang orang-orang yang beriman. Yang pertama, golongan ini adalah golongan yang mungkin al-muqarrabun. Yang kedua, nanti yang terakhir adalah golongan ashabul yamin. Nah, tingkatannya berbeda. Dikatakan oleh Rasulullah, satu tingkat di dalam surga itu jaraknya bedanya seperti langit dan bumi. Qala ila akhir surah ay walilladzi khafa rabbahu wa qiyamahu alaihi. Untuk orang-orang yang takut kepada Rabb-nya, yang rasa takut itu akan mengantarkan dia menjauhkan diri dari maksiat, menjauhkan diri dari maksiat. Wa qiyamahu alaihi, dan rasa takut itu akan yakni keyakinan dia, perasaan dia, yakni sadaran dia bahwa dia nanti akan berdiri di hadapan Allah, berduaan dengan Allah. Nah, ini diingatkan oleh para ulama ketika seperti kata-kata Fudha Ibn Iyad yang sering, yang masyhur juga dari beliau, mana kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, itu kalau kamu menyadari bahwa kamu milik Allah, maka kamu yakini bahwa kamu pasti akan kembali kepada Allah. Kemudian dialihkan disebutkan berikutnya wa inna ilaihi raji'un, kalau kamu yakin bahwa kamu akan kembali kepada Allah, maka yakini bahwa kamu akan berdiri di hadapan Allah. Kalau kamu yakin akan berdiri di hadapan Allah seperti ini, maka siapkan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang akan Allah ajukan kepada kamu. Ada orang yang bertanya kepada beliau rahimahullah, lalu gimana cara mengelaknya, menghindarinya untuk menyelamatkan diri dari keadaan kejadian tersebut? Perbaiki yang tersisa. Perbaiki yang tersisa artinya yakni sisa-sisa kehidupan, karena kita tidak tahu kapan akan yakni dijemput oleh Allah, dipanggil oleh Allah. Maka sisa-sisa waktu ini digunakan untuk memperbaiki yang pernah kita rusak. Dan memperbaiki diri, bertaubat kepada Allah, memperbaiki amalan dan memperbanyak ketaatan. Qala fataraka ma nahaa anhu. Lalu dia meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah. Ini bukti dia takut dan menyadari bahwa dia akan berdiri kepada di hadapan Allah. Wa fa'ala ma amarahu bihi. Dan dia akan mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah kepadanya. Lahu jannatan. Dia akan mendapatkan dua surga. Min dhahab. Nah, aniyatuhuma wa hilliyatuhuma wa bunyanuhuma wa ma fihima. Yang dari emas, bejana-bejananya, perhiasan-perhiasannya, bangunan-bangunannya dan semua yang ada di dalamnya. Ihdal jannatain jazaa'un 'ala tarki man hiya wal ukhra 'ala fi'li ta'at. Satu surga itu sebagai balasan karena dia meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah, dan yang lain itu sebagai ganjaran dia melaksanakan ketaatan. Qala syarahu wallahu wa min awsafi tilkal jannatain. Di antara sifat-sifat surga tersebut, dua surga tersebut, annahuma zawata afnan. Nah, bahwa keduanya ai fihima min awanin na'im al-mutanawiyah. Memiliki apa namanya afnan, memiliki nikmat-nikmat yang beragam. Nah, fihima min awanin na'im, jadi di dalam dua surga tersebut warna-warni kenikmatan yang beraneka ragam, yang sangat sangat banyak. Na'im adh-dhahir wal batin. Kenikmatan-kenikmatan lahiriah, fisik. Kenikmatan-kenikmatan batin, ketenangan, ya, kebahagiaan, tidak ada lagi rasa resah, tidak ada lagi rasa gelisah, tidak ada lagi rasa permusuhan. Mala ainun ra'at, yang tidak pernah terlihat oleh mata. Wala udhunun sami'at, tidak pernah terdengar oleh telinga. Wala khatara 'ala qalbi bashar, tidak pula terlintas dalam benak manusia. Anna fihima al-asjar al-kathira al-zahira. Bahwa di dalamnya banyak pohon-pohon yang rindang, yang indah. Zawatul husul al-na'imah. Yang memiliki ranting-ranting, dahan-dahan yang na'imah, menyenangkan. Allati fihima thimar al-yani'ah. Yang di situ ada buah-buahan yang sedang ranum, yang siap petik. Al-kathira al-ladhira. Yang banyak dan ledat. Auzawatan dan auzawata anwa'in wa asnafin min jami' asnafin na'imi wa anwa'ihi. Jadi diringkas lagi oleh beliau maknanya zawata afnan, yakni memiliki berbagai jenis dan sifat dari semua jenis kesenangan, kenikmatan dan beragamnya. Jamu fan, ya, jamak dari fan. Zawata afnan, fan, afnan jamak dari fan. Ai sin, ini jadi zawata sinf atau zawata asnaf. Artinya ini memiliki berbagai jenis, apakah kesenangan, karunia, kenikmatan, apakah bentuknya lahiriah ataupun fisik. Wala fi tilkal jannatain ainan tajriyan. Ini dibedakan dengan yang keduanya. Ini golongan yang kalau dikatakan ashabul yamin. Kalau yang nanti yang kedua ainan nabdahatan. Kalau ini air yang mengalir, itu air yang mungkin tidak sekuat ini, lancar ini mengalirnya. Qala yufajjirunaha ala ma yuriduna wa yashtahun. Mereka mengalirkannya ini sesuai dengan keinginan dan apa yang mereka selera mereka. Dan tidak menyulitkan mereka, tergantung apa yang terbetik dalam pikiran mereka. Mereka inginnya seperti itu, sungai-sungai itu sudah mengalir berubah arahnya di atas permukaan tanah tanpa ada cekukannya, tanpa ada tempat saluran. Kalau kita sekarang membuat salurannya, itu sungai-sungai tersebut mengalir begitu rupa. Qala fi ma min kulli fakihatin zawjan min jami'i asnafil fakhawati. Dari semua jenis pohon lebih banyak. Nah, zaujan berpasang-pasangan. Ai sinfan berbagai jenisnya. Kullu sinfin lahu liddah wa laud. Masing-masing jenis ada zaujan ini bisa berpasangan juga bisa, maknanya ini sinf. Jadi jenis macamnya ya, masing-masing itu mempunyai kelezatan dan warna tersendiri. Laisa linau al-akhar, yang tidak dimiliki oleh jenis yang lain. Namanya mungkin sama, masih seperti yang kita di dunia, ada apelnya, ada tufahnya, ada burtukalnya, ya. Nah, ada utrucnya, dan itu semua namanya ada di akhirat di dalam surga, tapi dengan kelezatan dan warna yang lebih jauh kan lebih menyenangkan dan lebih yang lezat daripada yang kita rasakan di dunia. Wallahu a'lam bishawab. Muttaqina ala kursi fa'inuha min istabrak. Hadihi sifatu fursin al-jannah. Ini sifat atau bentuk apa namanya permadani. Ya, yani penduduk jannah, tempat mereka bersandar, tempat mereka duduk. Wajulusuhum alaiha, dan cara duduknya mereka dikatakan muttaqin. Ini merupakan cara duduk yang orang itu betul-betul sudah rahah, tenang, lapang. Wa annahum muttaqiuna alaiha ay julusun tamakkun wastiqrar wa rahah. Kokoh dan tenang dalam keadaan dia sudah lapang hatinya. Ringan. Tidak lagi merasa gelisah. Kalau orang yang gelisah kadang-kadang dia bertupang dahulu, hatta duduknya bersila pun itu masih kurang tenang. Tapi kalau orang yang sudah bersandar santai, nah itu duduknya mereka dikatakan seperti itu, muttaqi. Nah, kajulusil muluk alal asirah. Ini seperti duduknya raja-raja di singgasana mereka. Wa tilkal furush la ya'lamu wasfaha wa husnaha illa Allah azza wa jalla. Keindahannya, jenisnya, itu tidak ada mengetahui kecuali Allah SWT. Hatta inna batainuha, bahkan sampai bagian dalamnya, allati taliyal ardh minha min istamrat. Itu bahkan yang apa namanya furs yang menempel tanah surga itu dari sutra. Wa huwa ahsanul harir wa afqaru, yang istamrak ini merupakan surga apa namanya sutra yang paling halus dan paling mahal, yang paling ini indah, paling tinggi nilainya. Fa kaifa bi dhahiha allati taliya bi shuratihi, bagaimana pula dengan yang bagian atasnya yang bersentuhan langsung dengan kulit-kulit mereka, kaki-kaki mereka yang menginjak, atau tanpa tangan-tangan mereka dan tubuh mereka yang bersentuhan dengannya. Wajanal jannata ini, dan jana ay huwa samar al mustawi, itu buah-buahan yang apa namanya yang ranum, ay huwa samar ainil jannah, mudah dipetik dalam keadaan santai, tenang, rahat seperti itu. Buah-buahan itu ini dalam keadaan siap petik, yana luhul qa'im wal qa'id wal muttaji, bisa diambil oleh yang apa namanya orang yang berdiri, orang yang sedang duduk, atau bahkan yang sedang berbaring. Bahkan di dalam sebagian kisahnya yang cerita para ulama, mereka menerangkan ini, itu yang terbetik dalam pikiran penduduk jannah ingin buah ini, buah itu sudah terjulur datang ke dia sampai di tangannya. Nah, seperti itu dimudahkan oleh Allah sebagai balasan untuk orang-orang ahlu jannah. Wallahu a'lam. Wallahu a'lam.